Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia radioku network dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Muhammad Hebri kembali menemani sahabat semuanya dalam program spesial Halaqoh Fajar. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan syarat dan rukun-rukun nikah. Karena setelah kemarin kita sudah membahas tentang apa itu ta'aruf, kemudian khitbah, dan sekarang adalah proses selanjutnya yaitu pernikahan itu sendiri. Namun sebelumnya kita akan sapa guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat. Berkat doa semuanya. Dan semoga Allah berikan kepada kita kekuatan di dalam menjalankan perintah, kekuatan dalam menjauhi larangan. Amin, amin. Khususnya di bulan mulia ini, bulan Ramadan. Sehingga kita bisa menjadi hamba yang minal aidin, wal faizin, kembali kepada Allah dengan pengampunan. Faizin, beruntung dengan pahala yang berlipat ganda di bulan mulia ini. Baik, Masya Allah. Buya, pembahasan kita kesempatan hal ini adalah syarat dan rukun nikah. Karena kemarin kita sudah membahas mengenai khitbah dan juga ta'aruf. Dan seseorang masuk ke jenjang berikutnya yaitu pernikahan. Namun di dalam pernikahan itu ada syarat dan rukunnya. Untuk penjelasannya kami persilahkan kepada Buya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Di dalam pernikahan ada rukun, dan setiap rukun nanti ada syarat-syarat untuk dianggap rukun tersebut untuk terpenuhinya, untuk dipenuhi. Jadi rukun nikah dalam pernikahan harus ada, pertama tentu yang menikah dong, mempelai, az-zauj, zaujah, suami dan istri. Kemudian di sana harus ada wali. Wali ini adalah pelindung atau pengayom seorang anak yang akan menyerahkan kepada orang yang bakal melindungi anak perempuan. Wali. Kemudian ada saksi, dua saksi, syahidan. Yang kelima adalah sirah atau akad. Harus ada cara ijab dan qabul. Dan semua ada aturan-aturannya. Maka nanti dibahas tentang syaratnya seorang suami. Harus laki. Laki beneran. Harus, mohon maaf, makna laki beneran adalah memang laki-laki. Dia laki-laki. Dan mohon maaf jika ada, mohon maaf sekali-kali, sekali lagi mohon maaf jika ada seseorang yang secara kepribadian dia lahir adalah sebagai seorang laki-laki murni, mohon maaf ada tanda kelaki-lakiannya karena satu hal mungkin masalah atau yang lain-lainnya, sehingga dia harus merubah. Sehingga dia merubah dirinya menjadi seorang perempuan atau sebaliknya. Orang seperti ini bukan untuk dicaci dan diolok. Karena dia adalah diuji oleh Allah dengan keadaan yang seperti itu. Kalau dalam bahasa lain adalah perlu dikasih sayangi. Yang bermasalah, ada orang bermasalah fisiknya. Ada bermasalah adalah, bisa kita katakan, mohon maaf, bukan sakit gila, tidak. Jangan sampai diarahkan ke sana. Mentalnya bermasalah, artinya mungkin karena satu hal. Dalam pergaulan atau yang lain sebagainya, mohon maaf ini. Dan bagi Anda yang punya kelainan, laki-laki atau tiba-tiba menjadi perempuan, mungkin segera datang kepada ahlinya, psikolog, untuk bisa membantu Anda untuk mengembalikan Anda kepada fitrah Anda yang sesungguhnya. Dan mohon kepada yang sehat-sehat, Anda jangan caci orang-orang seperti itu. Bahkan orang-orang itu dengan seperti itu pun di luar kendali. Mungkin bagi orang tidak nyaman atau bahkan mungkin ih apaan sih. Tapi dia sendiri menjalankan, dia laki-laki tapi dia gemulai dengan. Itu yang perlu kita hadirkan adalah kesadaran kepada orang tersebut untuk bisa datang kepada ahlinya untuk bisa dikembalikan kepada kenormalan. Nah, kalau dia pada dasarnya asli laki-laki, kemudian dirubah jadi bentuknya saja seperti perempuan, dalam pernikahan nggak boleh dia berperan sebagai seorang perempuan. Biarpun, mohon maaf, dirubah menjadi alatnya sebagai perempuan. Warisannya pun dia tetap warisan laki-laki dia. Nah, ini harus difahami, dia harus betul-betul seorang pria, suami adalah seorang laki-laki beneran, perempuan seorang perempuan. Nah, seperti itu. Dan mohon maaf kami sedikit bahas masalah itu. Justru harapan kami adalah jika ketemu orang-orang seperti itu bukan untuk dihinakan. Akan lebih yuk kita tolong bersama-sama. Kita tolong bersama-sama untuk bagaimana menjadi baik. Termasuk mohon maaf LGBT. LGBT adalah kelainan. Karena ibunya pun juga tidak mau, tidak terima. Bahkan dia sendiri yang punya masalah LGBT. Kalau punya anak perempuan kemudian menikah dengan perempuan juga setuju juga dia. Fitrahnya. Cuman dia karena ada kelainan di dalam dirinya. Maka yang diuji dengan LGBT, laki-laki senang dengan laki-laki sampai enggak mau dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan. Wahai saudariku, wahai saudaraku yang diuji dengan penyakit ini, Anda harus sembuh. Kami tidak mencaci Anda kok. Ulurkan tangan Anda, ayo. Biar ditolong oleh ahli-ahlinya, pakar-pakar psikolog. Bisa membantu Anda untuk kembali kepada kenormalan Anda. Makanya kepada yang sehat jangan malah dilegitimasi, seolah-olah direstui. Berarti ini adalah bukan menolong dia, malah menjerumuskan. Maksudnya biarin lu seperti itu. Lah, ini kan makanya yang melegitimasi atau merestui LGBT itu sebetulnya dia telah berbuat dolim kepada luar biasa kepada saudara-saudari kita yang diuji oleh Allah dengan sakit. Itu sakit. Dia sakit. Dan sakit yang lebih perlu kita kasih sayang daripada sakit fisik. Sakit fisik patah kaki korengan perlu dikasih sayang. Tapi dia mentalnya. Dia dengan seperti itu adalah di luar kendali. Dan bisa dikembalikan. Dengan catatan dia sendiri sadar untuk sembuh. Wahai saudaraku. Yang diuji dengan senang kepada sesama jenis. Tidak cukup. Diancam takutlah kepada Allah hukumannya ini. Dia yang fitrahnya sudah tidak stabil. Memang hukumannya besar di hadapan Allah. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dosa besar. Akan tapi dia tidak bisa difahamkan makna ini karena dalam diri ada sesuatu yang berubah. Maka tugas semuanya untuk menolong mereka. Jadi tidak sah pernikahan perempuan dengan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan tidak sah. Kisah LGBT. Justru kami ingin punya merindu untuk bertemu dengan mereka. Ya, diskusi dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kasih sayang, yang perlu ditolong, bukan dicaci, diolok, tidak. Bukan untuk dicaci dan diolok. Ya. Maka dari itu pernikahan yang dijalankan oleh mereka laki dengan laki, perempuan dengan perempuan adalah tidak sah. Tidak murni karena bukan seorang suami sebagai seorang laki-laki. Perempuannya adalah harus seorang perempuan laki dengan perempuan. Kemudian nanti ada rambu-rambu yang lain, di antaranya di antara laki dengan perempuan adalah bukan mahram. Suami ini, laki-laki ini bukan mahram dengan, mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Bukan muhrim, muhrim orang naik haji dan umrah. Selama ini sering salah, oh bukan muhrim saya, oh bukan, mahram. Yang haram dinikahi, mahram. Anda pemirsa wanita, Anda bukan mahram saya. Kakak perempuan saya mahram, haram saya nikahi. Ibu saya mahram. Anda, kalau Anda adik saya, adik kandung saya, Anda mahram saya. Baru kalau Anda pergi ke Mekah naik haji, pakai Anda muhrim. Muhrim, jadi muhrim urusan haji dan umroh. Kalau urusan masalah ini mahram. Cuman salah kafrah, sebab di kamus besar pun ternyata muhrim. Jadi karena yang membuat adalah bukan orang ngerti bahasa Arab. Ya dimaafkan, sudah tidak usah ribet juga. Cuman sekarang saya ingin rubah, bahasa mahrum. Ya, mahram. Nah, bagi Anda, kalau Anda seorang wanita yang haram Anda nikahi, dia adalah mahram. Mahram ada dua, ada tiga. Mahram karena nasab, mahram karena susuan, mahram karena pernikahan. Ini harus diketahui. Laki dengan perempuan sama nanti syaratnya, tinggal dibolak-balik saja. Mahram pertama adalah mahram karena nasab. Jadi kan ada hubungan darah. Bukan karena susu, bukan nyusui, bukan karena pernikahan. Hubungan darah. Jadi kalau direntet darahnya ada yang nyambung. Ketemu di mbahnya atau ketemu di bapaknya. Atau ketemu di saudaranya. Gitu. Mbah, bapak, saudara. Yang ketemu di mbah, paman. Ketemu di bapak, saudara. Ketemu di saudara, keponakan. Makanya mahram itu siapa? Untuk membaca mahram, jadikan diri Anda ini orang yang di tengah. Ya, Anda laki atau perempuan terserah bebas. Ke atas Anda, baik melalui jalur bapak atau ibu, ini adalah usul. Aslun, asal. Asal Anda itu bapak, ibu, kakek, nenek, terus. Selagi itu ke atas Anda kena, ayah Anda mahram bagi Anda seorang perempuan. Ibu Anda mahram. Nenek Anda sama. Mahram tidak boleh nikah. Jadi kalau saya ketemu Siti Hawa itu mahram ibu saya itu. Anda seorang perempuan ketumbah Nabi Adam. Karena ke atas, terus ke atas. Jelas ini usul. Furu' ke bawah. Anak Anda. Anak Anda. Anda seorang laki-laki punya istri. Anak. Anak beneran, anak sah. Anak dalam pernikahan. Biarpun 1000 anak. Anak. Cucu ke bawah. Anak Anda punya anak. Anak Anda punya anak. Jadi ke bawah terus ini. Sederhana. Jelas ya? Mahram seperti itu. Kemudian setelah itu apa? Anak nenek kakek Anda. Bagai kakek tingkat dua pertama. Anak kakek. Anak kakek namanya apa? Kalau Anda seorang anak perempuan, paman Anda. Dari kakek atau nenek? Nenek Anda punya anak 20, yaitu paman Anda semuanya. Kakek Anda punya anak 20, paman. Nggak boleh menikah. Am. Baik seayah, seibu. Pokoknya salah satunya. Jadi nenek, kakek. Ke atas. Saudaranya kakek Anda tuh, paman kakek sama. Jadi bukan hanya sebatas di, ini yang mungkin jarang dicermati, bukan sebatas di paman Anda. Paman Anda tuh kan anaknya kakek kan. Sama, Anda kepada adiknya kakek sama, ketemu di atasnya. Jadi adiknya kakek sama makomnya seperti paman. Seperti itu. Nah, paham ya? Jadi paman. Yang kedua, yang ketiga adalah anak saudara, anak yang sepangkat dengan Anda. Jadi ke atas ya, ke atas. Ada dua cabang, cabang satu, cabang dua. Cabang satu adalah paman. Paman Anda adalah mahram, bibi Anda adalah mahram. Kalau Anda laki-laki, bibi. Kemudian yang secabang, sepangkat dengan Anda. Anda punya saudara, seayah atau seibu, bebas. 1000 saudara, mahram semuanya. Sepangkat. Berapa? Dua, tiga ya? Hah? Tiga atau empat? Yang keempat adalah, empat, satu, dua, tiga, empat, sudah empat. Satu ke atas usul. Dua ke bawah. Tiga sepangkat dengan ayah kita. Empat sepangkat dengan kita, tinggal satu. Anaknya orang sepangkat dengan kita. Siapa? Keponakan adalah mahram. Dan karena mahram tidak batal wudu. Rambutnya bukan aurat. Ponakan kita buka kerudung di depan kita, nggak ada masalah. Ponakan. Seperti itu. Itu mahram karena nasab. Dan nanti diikutkan mahram karena nasab adalah karena susuan. Sehingga pada sesungguhnya yang namanya mahram tidak boleh menikah. Dan seharusnya tidak ada syahwat. Bagaimana seorang ibu syahwat dengan anaknya? Enggak lah. Saudara dengan saudara enggak ada. Enggak ada sahwat seharusnya. Cuman karena hari ini hari rusak, na'udzubillah. Karena tontonan-tontonan yang liar itu, bagaimana seorang adik syahwat dengan kakak perempuannya. Seorang anak sudah mulai na'udzubillah berani mengintip ibunya lagi mandi. Na'udzubillah, enggak kebayang kecuali di akal-akal yang sudah rusak karena tontonan-tontonan di hari ini. Sehingga paman pun ternyata jahil dengan keponakannya di hari ini. Cuman bicara tentang mahram, tetap saja itu haram untuk dinikahi. Seorang bapak ternyata karena dia terbiasa dengan film kotor yang disaksikan, ternyata dia harus merusak anaknya sendiri. Ada. Na'udzubillah. Ini sisi nasihat, hati-hati menjaga mata. Jadi mahram tidak boleh dinikahi. Sekaligus berduaan enggak ada masalah. Aslinya enggak ada, enggak mungkin timbul syahwat dengan anak kok, dengan ibu. Kebayangin sesuatu yang harus membangkitkan syahwat saja enggak bisa. Bayangkan adiknya, kakaknya, ibunya enggak mungkin bisa. Karena itu kan karena sudah kekotoran hati, na'udzubillah. Pendidikan sudah pendidikan yang salah. Mungkin seorang kakak pura-pura masuk kamar adiknya. Pura-pura masuk macam-macam ya. Jadi kemudian susuan juga, bagaimana dengan susuan? Susu. Susu dan air susu. Dengan catatan adalah 5 susuan. 5 susuan yang dianggap cukup. 5-nya bisa saja. Jadi nyusu berhenti. Lepas nyusu berhenti, lepas. Tidak harus berturut-turut, juga tidak harus berganti hari. Bisa saja nyusu noleh. Balik lagi nyusu noleh. Kok dihitung 5 kali sudah? Kaum suratu anju harimna, mahrum lah. Siapa yang jadi mahrum? Ya, yang punya susu sebagai ibu, jadi ibu. Ibunya sebagai jadi ibu, mahrum seperti ibu. Tidak boleh dinikahi. Jadi kalau Anda pernah nyusu dengan seorang perempuan, maka itu ibu Anda. Ibu sesusuan. Maka Anda tidak boleh menikah dengan dia. Nanti berlaku semuanya, anak-anaknya ibu itu jadi saudara sesusuan. Biarpun anaknya sendiri enggak nyusu. Mungkin ada seorang ibu punya anak. Baru lahir belum nyusui, anaknya diambil sama orang. Hilang. Cuman karena sayang susunya banyak, Anda bayi sebelahnya nangis, Anda dikasih susu. Giliran yang ini ibunya meninggal. Hanya semoga Anda tidak harus Anda. Akhirnya Anda dirawat oleh ibu ini. Berarti Anda anak susuannya. Tiba-tiba tak taunya ada kabar setelah umur 10 tahun berikutnya, ada berita bahasanya. Rupanya mengambil kemarin orang depresi, sekarang membalikkan. Itu anak saya ambil 10 tahun yang lalu, dikembalikan. Benar. Berarti anaknya sendiri tidak pernah nyusu kepada ibu tersebut. Justru Anda nyusu, berarti Anda tetap saudara susuan. Atau sama-sama nyusui. Karena seorang ibu yang sehat, segar bugar, sehat, susunya banyak. Lah ini tetangga ini banyak anaknya nangis, tetangganya sok. Enggak mau nyusui anaknya, kasihan, disusui sama dia. Satu kampung anak susuan semuanya. Enggak boleh saling menikah satu kampung itu. Adapun urutannya, adapun bagi laki-lakinya, siapa yang dianggap bapak susuan? Perhatikan. Yang dianggap sebagai bapak susuan adalah yang punya susu. Yang menjadi sebab keluarnya susu, yaitu yang menghamilinya. Dengan hamil yang halal. Sehingga bapak yang menghamilinya. Bukan suaminya, belum tentu suaminya. Jangan salah ya. Belum tentu suaminya si ibu. Tapi yang menjadi sebab punya susu. Ini sedikit yang harus dipahami. Tentunya para santri sangat mudah paham. Tapi bagi sebagian mungkin, kok bisa? Iya. Jadi, Anda menikah dengan seorang perempuan. Hamil, kemudian setelah hamil ada susunya. Maka Anda yang punya susu. Karena Anda menjadi sebab keluarnya susu dengan kehamilan Anda. Maka Anda ayah susuannya. Maka Anda, kalau susu itu diberikan ke anak-anak yang lain, anak itu anak susuan Anda. Anda punya susu. Contoh, tapi suami, tapi bukan susunya. Ada. Seorang perempuan hamil tua. Suaminya meninggal dunia atau dicerai? Suaminya meninggal dunia, hamil tua. Habis hamil melahirkan. Habis melahirkan selesai masa idahnya kan? Dia nikah dengan laki-laki. Anda nikahi dia. Contoh. Anda seorang laki-laki nikahi sang wanita tersebut. Dia punya susu. Anda suaminya. Dia nyusui anak. Maka anaknya ini bukan anak susuan Anda. Karena susu ini bukan susu Anda. Ibaratnya begitu. Nah, kemudian sama. mohon maaf gambarannya. Kalau saya nyusu pada seorang ibu, saya anak susuannya. Lalu kakeknya kakek susuan ke atas. Sama kayak tadi urutan nasab. Paman juga sama. Anak saya perempuan, anak saya laki-laki, dengan ibu tersebut mahram. Karena cucu susuan. Semua kasusnya seperti itu. Ini susuan. Jadi bisa. Kemudian, maka kami ingatkan ini adalah tambahan. Susu yang diberikan syaratnya untuk dianggap sebagai anak susuan, ada dua syarat. Yang pertama adalah 5 kali susuan. Yang kedua diberikan saat bayi belum mencapai 2 tahun hijriah. Nah, kalau sudah tua nyusu, seorang suami nyusu pada istrinya, ya nggak akan dianggap sebagai anak susuan. Jadi ini anak kecil di bawah 2 tahun menyusu. Nah kemudian susunya itu diambil saat hidup. Kami tambah, dalam buku kami tambah yang ketiga. Yang pertama adalah 5 susuan. 5 susuan. Kemudian yang kedua adalah sebelum berlalu 2 tahun anaknya. Ada tambah yang ketiga, susu diambil saat hidup. Biarpun diberikan setelah meninggal. Sengaja ini kami isyaratkan tentang bank susu. Dalam buku kami hadirkan untuk memahamkan tentang bank susu. Jadi bank susu itu berarti, sehingga ada seorang perempuan mungkin karena susunya bancar sekali, lancar sekali, jadi dibuang sayang, bahkan bermanfaat. Tapi kami ketemu di Malang itu ada. Di Malang kami ketemu dengan ibu-ibu yang ternyata mereka itu menampung susu-susu. Menyiapkan susu ASI yang sesungguhnya. Karena demi menjaga anak-anak generasi-generasi ke depan itu jangan sampai susunya susu sapi lah atau begitu. Jadi ada satu bank susu dan itu. Nah, maka harus perhatikan, dicatat. Misalnya ditaruh di satu botol begitu, susu ini yang sudah diawetkan, dibekukan, tidak ada masalah. Kemudian diwadahi, disusukan anak. Kalau terjadi kasus 5 susuan, sudah menjadi anak susu. Saudaranya, saudara-saudara susu. Jadi bank susu. Nah, seperti itu. 2 tahun, sebelum 2 tahun, 5 kali susuan, kemudian diambil saat hidup. Biarpun diberikan setelah mati. Diambil waktu hidup. Baik, kemudian. Tinggal yang terakhir adalah mahram karena pernikahan. Dengan pernikahan menjadi mahram, apa itu? Mertua sama menantu. Mertua dan menantu. Ini semua namanya mahram selamanya, mertua. Jadi kapan Anda menikah dengan seorang wanita, maka ibunya adalah mahram bagi Anda. Ya. Jadi kalau Anda punya anak laki-laki, kau menikah dengan seorang perempuan, mahram dengan Anda, mantu. Jadi menantu adalah mahram. Sehingga mantu tidak boleh menikah dengan mertua. Misalnya istrinya meninggal dunia, mertuanya masih muda misalnya, enggak sah. Karena sudah jadi menantu. Nah, ini adalah mahram selamanya. Ada nanti mahram yang sementara. Dibahas juga dalam pernikahan. Haram tapi tidak selamanya, sementara. Yaitu bibi dan saudari perempuan. Artinya begini. Dalam Islam ada poligami, tapi yang harus Anda nikahi, yang dinikahi adalah tidak boleh saudaranya. Atau tidak poligami, jadi kalau Anda menikah dengan seorang perempuan, maka adik perempuannya itu adalah mahram tapi sementara. Tetap batal wudu, Anda tidak boleh berduaan, haram. Tapi Anda tidak boleh menikah dengan dia, karena apa? Anda sudah menikah dengan kakaknya. Tidak boleh mengumpulkan dalam satu pernikahan, apa dalam satu naungan, 2 kakak beradik. Sama bibinya. Wa anta jama'a bainal ukhtain. Tapi kalau kakaknya meninggal, Anda boleh menikahi adiknya. Turun ranjang, boleh. Tapi kalau dikumpulkan nggak boleh. Sama bibi juga begitu. Kalau Anda menikah dengan ponakannya, Anda tidak boleh dengan bibinya, digabungkan. Poligami. Tapi kalau bibinya meninggal, Anda boleh dengan menikahi ponakannya. Atau ponakan meninggal, Anda ganti ke bibinya. Sah. Ini adalah tentang mahram, gambaran semacam itu. Dan hendaknya dipatuhi. Kalau dipaksakan tidak sah pernikahan, adalah terjadi perzinaan. Suatu ketika aku mendengar di sebuah kampung, ada seorang laki-laki, ternyata setelah istri meninggal dunia, katanya Allah alam, menikah dengan anak tirinya. Cuman sampai punya anak. Dan katanya sampai ani punya anak gede. Cuman bagaimana? Satu kampung apa tidak ada ustaz? Dan berjalan lancar sampai punya surat nikah. Ini bagaimana? Subhanallah. Jadi istrinya meninggal dunia, lalu berpindah kepada anak tirinya. Dan disahkan. Nah, ini permasalahan yang yang harus diselesaikan. Dan harus langsung dipisah kalau terjadi haram. Terjadi perzinahan, enggak ada pernikahan seperti itu. Baik, ini adalah laki dengan perempuan dalam syarat-syarat yang akan dinikahi seperti itu. Harus penuhi dulu, Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan namun setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halaqoh Fajar.